Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين saudara-saudaraku, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah yang terjadi di masa umat-umat terdahulu, yakni Bani Israel. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim bahwasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada umat sebelum kalian ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Ada seorang pelaku dosa besar, pelaku kejahatan, yaitu menghilangkan nyawa orang, bukan satu dua orang saja, tapi berapa tadi? 99. Gak tanggung-tanggung. Satu sekolah dihabisi. 99. Tetapi kemudian dia ingin bertobat. Namun dia tidak tahu caranya bertobat. Ini gawat. Dia tahu cara berbuat dosa, tapi enggak tahu cara tobat. Maka dia pun bertanya. Solusinya dia bertanya. Apa yang dia tanyakan? Siapakah orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum Allah, atau dengan kata lain ilmu agama, yang paling mengerti dengan ilmu agama, untuk didatangi dan minta petunjuk bagaimana caranya bertobat? Maka dia ditunjukkan untuk menemui seorang ahli ibadah, seorang yang rajin sekali beribadah. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk ibadah. Gak ada main-main. Gak ada bersenang-senang. Apalagi berbuat maksiat. Ibadah terus. Makanya dia dinamakan ahli ibadah. Bukan sekedar ibadah, tapi ahli ibadah. Luar biasa ibadahnya. Akhirnya pembunuh ini mendatangi ahli ibadah tersebut. Dengan maksud apa? Hah? Bertobat. Bukan bertobat, bertanya dulu. Bagaimana cara bertobat? Iya. Bagaimana caranya dia bertobat kalau belum tahu caranya? Harus nanya dulu, gimana caranya? Tobatnya kepada Allah, enggak perlu kepada orang. Kalau cuma pengin tobat, enggak perlu pergi nyari orang tertentu, langsung aja kepada Allah. Itu namanya tobat. Tetapi dia ingin tanya, gimana caranya tobat? Itu maksudnya. Setelah bertemu dengan ahli ibadah tersebut, dia pun menyampaikan apa maksud kedatangannya, yaitu menanyakan bagaimana cara dia bertobat. Dan dia ceritakan perbuatan dosa yang telah dia kerjakan, yaitu apa? Bunuh berapa orang? 99. Maka ketika ahli ibadah mendengarkan dosa yang sangat besar tersebut, dia marah. Emosi dia. Dan ini sifat seorang mukmin. Harus marah lihat orang berbuat dosa. Enggak boleh kemudian kita ketawa-ketawain atau malah kita dukung. Tapi sayangnya ahli ibadah ini mengatakan tidak ada lagi pintu tobat untukmu. Karena saking marahnya dia, enggak ada lagi pintu tobat untukmu. Dosamu sudah terlalu besar. Apa yang terjadi? Ahli ibadah ini sekalian dihabisi. Jadi berapa sekarang yang dia bunuh? 100. Ya. Tapi dia belum putus asa untuk bertobat. Dia bertanya lagi, siapakah orang yang paling mengerti dengan hukum-hukum agama untuk ditanyakan bagaimana cara bertobat? Maka berikutnya dia ditunjukkan untuk menemui seorang yang ahli agama, mengerti hukum-hukum agama, bukan sekedar ahli ibadah saja, tapi tahu hukum agama. Dia pun mendatangi sang ulama tersebut dan menanyakan bagaimana cara dia bertobat serta menceritakan dosa yang telah dia kerjakan, yaitu membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untukku? Maka orang yang berilmu atau seorang ulama ini pun berkata, tidak ada yang bisa menutup pintu taubat antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikianlah di dalam syariat Allah. Kalau kita mau taubat, enggak ada yang bisa halang-halangi. Kecuali waktu kita sudah habis. Yaitu apabila kematian telah datang menjemput kita atau matahari telah terbit dari arah barat. Kemudian sang alim ini memberikan petunjuk bagaimana caranya dia bertobat dengan benar, atau bagaimana agar dia dapat merealisasikan tobatnya dengan baik. Yaitu caranya adalah pergi berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, karena di kampungnya tersebut kebanyakan orang yang suka berbuat dosa. Menuju satu kampung atau satu daerah yang di situ tinggal para ahli ibadah. Maka dia diperintahkan ke sana agar dia bisa beribadah kepada Allah bersama mereka. Namun di tengah perjalanan ternyata dia telah sampai pada ajalnya. Dia pun diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ketika nyawanya, ruhnya dicabut oleh malaikat maut, sudah menanti untuk membawa ruhnya dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Masing-masing merasa berhak untuk membawa ruhnya. Karena memang tugas malaikat maut itu hanya mencabut ruh. Adapun selanjutnya membawanya kemana, itu sudah bukan tugas beliau. Ada malaikat lain. Hanya ada dua malaikat yang bertugas. Malaikat rahmat yang membawa ruhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ataupun malaikat azab yang membawa ruhnya para pelaku dosa. Tapi orang ini, dua malaikat sekaligus turun, masing-masing merasa berhak untuk membawa ruhnya. Kata malaikat rahmat, dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah, menuju kepada Allah. Kata malaikat azab, tidak, dia belum berbuat kebaikan sedikit pun, sedang dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Apa dosanya tadi? Bunuh berapa orang? 100. Iya. Jadi berselisih malaikat. Maka kata Rasulullah SAW, Allah mengutus seorang malaikat lagi dalam rupa seorang manusia. Kemudian malaikat yang diutus ini berkata, ukurlah kemana dia lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan, yaitu yang dihuni oleh para pelaku dosa, maka dia akan dibawa oleh malaikat azab. Tapi kalau ternyata dia lebih dekat ke daerah yang dia tuju, yang dihuni oleh orang-orang yang suka beribadah kepada Allah, maka dia akan dibawa oleh malaikat rahmat. Maka diukur. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat ke bumi yang dia tuju. Dan disebutkan dalam riwayat, dia hanya lebih dekat sejengkal saja, enggak banyak. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, sebetulnya posisinya itu berada di tengah-tengah, enggak lebih dekat ke sana, enggak lebih dekat ke sini, tepat berada di tengah-tengah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi yang dia tuju untuk mendekat dan bumi yang dia tinggalkan untuk menjauh. Maka pada akhirnya dia lebih dekat ke bumi yang dia tuju dan dia dibawa oleh malaikat rahmat sebagai pertanda dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kisah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang pernah diceritakan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kisah yang baik. Kalau kita ingin baca kisah, bacalah kisah-kisah yang benar-benar terjadi. Para ulama mencela orang-orang yang suka buat kisah fiktif, atau yang sekarang dikenal dengan istilah cerpen ya. Bikin kisah tapi fiktif, enggak pernah terjadi. Itu bukan satu hal yang baik di dalam agama. Bahkan bisa jadi itu termasuk kategori dusta. Dan sudah cukup bagi kita kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran sepertiganya adalah kisah. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, sepertiga dari Al-Quran isinya adalah kisah. Yaitu kisah orang yang taat kepada Allah dan balasan yang baik yang Allah berikan kepada mereka, dan kisah orang yang menentang ketentuan Allah serta balasan yang jelek bagi mereka. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pembunuh 100 nyawa ini? Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang serta Maha Penerima Taubat. Ini di antara pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari kisah ini. Betapa orang ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan ibaratnya dia sudah berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang menyelamatkan dia, memberikan taufik kepadanya untuk bertobat. Dia pun bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan taubatnya, sehingga dia rela meninggalkan kampung halamannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya seorang mukmin itu apabila melakukan satu perbuatan dosa, segeralah bertobat. Jangan ditunda-tunda. Dan jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah dan dari rahmatnya. Karena memang tidak ada seorang pun manusia yang selamat dari dosa, kecuali para nabi dan rasul yang memang Allah jaga. Selain mereka pasti berbuat dosa, walaupun dia orang yang bertakwa, orang yang beriman sekalipun, dia mesti terjerumus dalam dosa dalam kehidupannya. Itu pasti. Hanya saja beda orang beriman dan bertakwa ketika terjerumus dalam dosa dan orang yang senang berbuat dosa. Bedanya apa? Kalau seseorang memiliki iman dan takwa, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menunda-nunda taubatnya. Beda dengan orang fasik, senang berbuat dosa. Dia nikmati dosanya. Bahkan kadang dia banggakan. Dan ini termasuk orang yang kurang beres akalnya. Berbuat dosa, dia bangga dengan dosanya. Sehingga kadang dia tidak malu untuk menceritakan dosanya. Padahal Allah sendiri telah menutupi dosanya tersebut supaya orang lain gak tahu. Tapi dia sendiri dengan bangga menceritakan dosanya. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini juga adalah wajib untuk bersegera taubat kepada Allah. Terlebih kita gak pernah tahu kapan kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Coba lihat, pembunuh 100 nyawa ini, dia bagaikan sudah berada di tepi jurang neraka. Tinggal satu langkah lagi, dia akan masuk neraka. Maksudnya, gak lama lagi dia mau mati. Kalau sampai dia mati sebelum taubat, maka dia akan masuk neraka. Kemungkinan besarnya apabila Allah menghendaki dengan dosanya yang begitu besar tersebut. Iya. Kita tidak tahu kapan kematian datang kepada kita. Hendaklah kita segera bertobat kepada Allah apabila kita terjerumus dalam dosa. Dan Nabi kita yang mulia telah memberikan contoh yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, terjaga dari dosa. Tetapi beliau memberikan teladan kepada kita. Ayyuhan nas tubu ilaihi wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah atau beristighfar kepadanya dalam sehari 100 kali. Ini teladan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita. Banyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk zikir yang sangat agung. Istighfar, banyak istighfar. Jangan kita menyangka istighfar itu hanya dilakukan kalau kita merasa berbuat salah. Tidak. Senantiasa lisan kita terus mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita adalah orang yang selalu terjerumus dalam dosa. Ya. Jangan tunda-tunda taubat kita. Bahkan kata para ulama, orang yang menunda taubatnya, maka berarti dia menambah dosa. Sehingga dia harus bertaubat dari dosa yang sebelumnya, ditambah dosa menunda taubat itu. Ditambah bertobat dari dosa menunda taubat. Jadi, nambah dosanya. Menunda taubat adalah dosa tersendiri. Dan ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik. Bahwasannya segala perintah Allah itu bukan hanya wajib dikerjakan, tetapi juga wajib dikerjakan dengan segera apabila tidak ada dalil yang membolehkan untuk ditunda. Contoh, sholat wajib 5 waktu. Ini perintah Allah yang wajib untuk segera dilakukan karena tidak ada dalil yang membolehkan untuk kita menundanya tanpa uzur. Beda dengan qada puasa misalkan. Kalau kita punya hutang puasa, maka kita diperintahkan untuk mengqadanya setelah bulan Ramadan. Nah, perintah mengqada ini boleh kita tunda sebelum sampai bulan Ramadan berikutnya. Gak harus langsung kita kerjakan. Kenapa? Karena ada dalil yang membolehkan. Kalau gak ada dalil yang membolehkan, wajib segera dikerjakan. Demikian pula taubat. Adalah perintah Allah yang wajib untuk segera dikerjakan, gak boleh ditunda-tunda. Siapa yang menundanya, berarti dia menambah dosa. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwasannya membunuh adalah termasuk dosa yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW mengangkat kisah ini untuk diceritakan kepada umatnya agar diambil pelajaran bahwa membunuh itu dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu contohnya di dalam hukum qisas, yang membunuh dibalas bunuh. Demikian pula orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan juga orang yang murtad. Tapi siapa yang melakukan hukuman ini? Yang melakukannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Iya. Jadi bukan asal kita lihat orang berzina mau kita bunuh, tidak. Maka Allah mengharamkan membunuh jiwa yang haram dibunuh. Apa saja jiwa yang haram dibunuh itu? Ulama menjelaskan ada 4 jiwa yang haram dibunuh. Yang pertama adalah jiwa seorang muslim. Menghilangkan nyawa seorang muslim termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Jadi andaikan dunia ini musnah seluruhnya, itu perkaranya lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Karena orang muslim itu kedudukannya di sisi Allah sangat mulia. Makanya jauhi 3 hal di dalam memperlakukan saudara kita yang muslim. Pertama, menzalimi darahnya. Apa maksudnya menzalimi darahnya? Membunuhnya, memukulnya, menumpahkan darahnya. Yang kedua, jauhi menzalimi hartanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslim illa bitibin nafsin min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hati-hati. Harta saudara kita, uangnya atau barangnya, jangan kita ambil tanpa izinnya. Kemudian yang ketiga adalah kehormatannya. Ini tiga hal yang sangat memiliki nilai dalam pandangan Allah. Nyawanya, hartanya, dan kehormatannya. Maka jangan menzalimi kehormatannya. Seperti apa menzalimi kehormatannya? Menghina dia. Menghina itu kan menjatuhkan kehormatan. Menggibah. Menceritakan keburukannya, kejelekannya di belakang dia. Menjelek-jelekkannya. Mencari-cari aibnya. Menyiarkan aibnya. Mencaci makinya. Membuat hatinya tersakiti. Ya. Itu semuanya masuk dalam pelanggaran terhadap kehormatan saudara kita. Nah, di dalam kisah ini disebutkan diantaranya adalah darahnya yang harus kita jaga. Termasuk dosa yang sangat besar membunuh seorang muslim. Ini jiwa yang pertama. Adapun jiwa yang kedua yang haram untuk dibunuh adalah jiwanya orang kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk dengan pemerintah muslim. Dia enggak melakukan kekacauan atau pemberontakan. Maka orang ini haram dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah jiwanya orang kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan jaminan perlindungan keamanan oleh seorang muslim. Maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuh mereka. Kemudian yang keempat, jiwanya orang kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin untuk sementara waktu. Tiga jenis orang kafir ini haram untuk dibunuh. Kenapa? Apakah mereka mulia seperti seorang muslim? Sama sekali tidak. Kok ada manusia yang enggak mulia? Ada. Mereka itu adalah orang musyrik, orang kafir. Bahkan dia lebih hina, lebih jelek daripada binatang ternak. Kalau kita ditanya siapa makhluk yang paling jelek di muka bumi ini? Hah? Yang paling buruk di muka bumi ini? Syaitan dan pengikutnya. Dan setan itu, perlu dipahami, setan itu bukan saja dari golongan jin. Setan itu bisa saja dari golongan manusia. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, syayatin al-insi wal-jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Dan kadang setan manusia ini lebih berbahaya daripada setan jin. Siapa setan jin? Siapa setan manusia? Setan manusia adalah yang suka mengajak orang berbuat dosa. Atau menghalang-halangi orang melakukan ketaatan. Atau suka mempengaruhi orang. Ini dia setan manusia. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, semuanya adalah syayatin. Atau pengikut-pengikut setan. Allah mengabarkan dalam Al-Quran, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Siapa mereka itu yang dimaksud? Siapa yang hafal ayatnya yang sebelumnya? Coba. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa ayat sebelumnya? Apa bunyi ayat sebelumnya? Ada yang tahu? Ini surat pendek ini. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Kristen. Kemudian golongan yang kedua adalah kaum musyrikin. Siapa itu kaum musyrikin? Kaum musyrikin itu Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua yang menyekutukan Allah. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Apa kata Allah? Mereka itu tempatnya di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sejelek-jeleknya makhluk, lebih jelek daripada binatang ternak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, innahum illa kal an'am balhum adallu sabila. Mereka itu tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi mereka itu haram dibunuh karena apa? Apakah karena mereka mulia? Tidak. Karena kaum muslimin menghormati perjanjian. Bukan menghormati mereka. Kaum muslimin, orang Islam itu pantang berkhianat. Kalau sudah berjanji, dia pegang janjinya. Jangankan kepada seorang muslim, kepada orang kafir pun kalau dia sudah janji, dia enggak akan berkhianat. Apalagi kalau dia janji kepada saudaranya sendiri, seorang muslim. Ya. Jadi, orang-orang kafir itu hina, rendah. Makanya, gak pantas kita muliakan mereka. Contoh kita memuliakan mereka apa? Ketika mereka merayakan hari raya, kita bilang, selamat. Selamat, kamu telah menyekutukan Allah. Itu bahasa lain selamat Natal. Selamat Natal itu artinya selamat, kamu telah kafir kepada Allah. Selamat, kamu akan masuk neraka. Ya. Itu lebih jelek daripada kita mengatakan selamat, kamu telah korupsi. Berhasil. Korupsi kamu berhasil, enggak ketahuan. Selamat, kamu telah minum khamar. Lebih jelek lagi kita mengatakan selamat Natal. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah, pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa kesyirikan lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi inilah empat jiwa yang haram dibunuh. Kalau begitu enggak ada jihad. Bukan seperti itu. Jihad itu ada. Tetapi jihad itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jihad yang dilakukan oleh teroris asal melihat orang kafir langsung dia bom, maka ini bukan jihad yang benar. Apalagi kalau ternyata banyak orang Islam yang menjadi korban. Ini bukan jihad yang benar. Ini jihad, tapi jihad di jalan syaitan. Rasulullah SAW dahulu, apabila ingin menyerang orang kafir, yang pertama sekali beliau lakukan itu apa? Beliau ajak dulu masuk Islam. Dan inilah tujuan jihad. Mengajak orang supaya mendapatkan rahmat Allah. Inilah yang dimaksud dengan Islam, rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk, maksudnya ajak mereka masuk Islam supaya dia mendapatkan rahmat. Bukan kita menghormati keyakinan mereka, apalagi sampai ikut-ikutan merayakan Natal dan sebagainya. Bukan seperti itu. Ini yang pertama. Diajak dulu masuk Islam. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam, ditawarkan menjadi kafir dzimmi. Nah, tadi sudah saya sebutkan, apa itu kafir dzimmi? Ada yang ingat? Orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Ahsanta barakallahu fiik. Siapa namanya antum? Hah? Ahok. Hah? Akung. Oh, kirain Ahok. Akung ya. Jadi orang kafir dzimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk dengan pemerintah. Ya. Nah, itu tawaran kedua. Enggak langsung dibunuh, tidak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjihad. Maksudnya apa? Supaya dia masih bisa didakwahi. Kalau dia tinggal di negeri muslim, tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mau pilihan pertama dan kedua, barulah dia disikat, diperangi. Kalau sekarang, yang mereka namakan jihad, gak seperti itu. Ketemu orang kafir langsung dibom, bahkan dia sendiri mati, dan itu mati konyol. Mati bunuh diri. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Nah ini. Jadi, kisah ini menunjukkan, membunuh adalah dosa yang sangat besar. Kemudian pelajaran yang berikutnya. Kisah ini juga menunjukkan perbuatan syirik, menyekutukan Allah atau kafir kepada Allah adalah dosa terbesar. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Orang ini sudah membunuh 100 orang. Tetapi masih mendapatkan ampunan Allah. Dia membunuh bukan 1-2 orang. Kalau dia bunuh 1 orang saja, itu sudah dosa yang sangat-sangat besar. Apalagi kalau dia bunuh 2 orang, 10 orang. Ini 100. Terlebih lagi kalau yang dia bunuh adalah seorang mukmin. Bahkan terakhir yang dia bunuh siapa? Hah? Ahli ibadah. Orang yang rajin ibadah dia bunuh. Tentunya dosanya sangat besar. Tetapi, ternyata dia mendapatkan ampunan Allah. Adapun dosa syirik, nah ini perlu diperhatikan baik-baik. Adapun dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, apabila mati seseorang sebelum taubat kepada Allah, maka tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi, dosa selain syirik dan kekufuran, apakah membunuh, mencuri, korupsi, minum khamar, yang membunuh tadi, yang dia bunuh bukan hanya 1-2 orang, 100 orang sekalipun, kalau dia mati, sebelum dia bertaubat sekalipun, masih mungkin mendapatkan ampunan. Sebagaimana yang Allah tegaskan tadi. Iya. Dan ini bukti. Dia bunuh 100 nyawa dan dia mendapatkan ampunan. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah, kata Allah, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Jadi jamaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian, orang musyrik itu sangat Allah murkai. orang yang beriman, orang yang muslim, betapapun dia suka melakukan dosa, betapapun dia nakal, tetap saja lebih baik daripada seorang kafir. Jangan kemudian kita menganggap teman kita yang beragama selain Islam itu lebih bagus daripada teman kita yang muslim. Jangan. Walaupun kalau kita perhatikan, orang kafir ini akhlaknya kok baik. Dia ramah, dia suka senyum, dia suka menolong. Sementara yang muslim ini kurang ajar. Misalkan, tetap saja dalam pandangan Allah, yang muslim ini lebih baik. Mengapa? Karena yang musyrik ini telah melakukan dosa terbesar, dosa yang tidak terampuni apabila dia mati sebelum taubat. Karena dia telah menghinakan Allah, yaitu dia samakan Allah yang maha kuat, yang maha tinggi, yang maha perkasa dengan makhluk. Itulah hakikat syirik. Menduakan Allah, artinya dia samakan Allah dengan makhluk. Maka dia telah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan si muslim ini, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang sangat besar, dia mati sebelum taubat, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan ataupun dapat syafaat. Kalaupun dia tidak diampuni, dia harus diazab. Maka azabnya tidaklah kekal seperti orang kafir. Orang kafir, orang musyrik, sekali masuk neraka, terus menerus di dalamnya selama-lamanya, na'udzubillah. Siapa yang mampu tahan di neraka? Coba dulu masuk ke dalam api di dunia. Padahal api di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Iya. Mereka masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Adapun orang yang muslim ini, selama dia tidak melakukan dosa syirik dan kekufuran ketika di dunia, kalaupun dia masuk neraka karena dosa-dosanya terlalu banyak, dia tidak akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Suatu saat, mungkin setelah 100 abad, mungkin. Ya. Jadi jangan menggampangkan, oh nanti sudah saya pasti masuk surga kok, walaupun masuk neraka tidak. Itu bukan sebentar. Ya. Tapi, tetap saja, walaupun lama, dia suatu saat akan keluar dari neraka setelah dosa-dosanya dibalas dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi, kisah ini menunjukkan dosa syirik adalah dosa terbesar. Oleh karena itu, kewajiban kita apa? Berhati-hati, waspada, jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Dan harus kita lebih takut, sebagaimana kita takut durhaka kepada orang tua, kita takut melanggar peraturan sekolah, karena itu dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna 'ala syurutihim." Orang-orang muslim itu harus taat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Kalau masuk di sekolah ini misalkan, kita sudah sepakat untuk mentaati aturan, wajib. Kalau melanggar, dosa. Kalau kita takut melanggar peraturan itu, mestinya kita lebih takut menyekutukan Allah. Kalau kita takut menyakiti orang tua kita, menyakiti sahabat kita, menyakiti guru kita, karena itu dosa, tentu kita harus lebih takut berbuat syirik. atau kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa buktinya kita takut kepada Allah? Takut berbuat syirik. Buktinya adalah, kita harus belajar tauhid. Kenapa? Karena orang yang tidak belajar tauhid, dia pasti akan melakukan syirik. Orang yang tidak mengerti tauhid, tidak tahu ilmu agama, pasti dia akan terjerumus dalam syirik. Itu pasti. Iya. Dan ini banyak terjadi. Makanya, sebagai contoh, orang yang tidak mengerti ilmu tauhid, sehingga dia tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengenal perbuatan syirik, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Contohnya banyak terjadi di masyarakat. Ya. Ada sebagian orang, kalau lagi susah, kalau lagi ditimpa musibah, kemana dia cari pertolongan? Dia datang kepada dukun. Ini contoh syirik. Terserah dukunnya mau dinamakan orang pintar lah, paranormal, gak normal. Dia datang kepada dukun. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan au arrafan, fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun tersebut atau tukang ramal itu, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak. Banyak yang seperti ini. Padahal setiap hari dia mengatakan kepada Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia ditimpa musibah, dia ditimpa satu penyakit misalkan, atau musibah apapun, dia datang kepada dukun. Minta pertolongan. Ada yang lain lagi. Ketika punya satu hajat, bukannya dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, itulah tauhid. Tetapi dia datang kemana? Ke tempat-tempat keramat. Ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Karena yang dikubur di situ adalah seorang wali. Maka dia yakin itu adalah kuburan keramat. Kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ini adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sudah menyekutukan Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah. Sebab doa itu ibadah. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika dia datang di kuburan, dia minta kepada penghuni kubur, dia berdoa kepadanya, berarti dia telah beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Ini contoh syirik. Dan yang lebih parah lagi, perbuatan syirik ini, sebagian orang menganggapnya sebagai amal soleh. Coba, perhatikan. Bahaya tidak mengerti tauhid. Tidak mempelajari ilmu agama. Syirik adalah dosa terbesar. Tetapi ada sebagian orang melakukan syirik dan dia anggap itu adalah amal soleh. Makanya, di sebagian masjid mereka, bahkan ada kuburannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur." Jangan kamu salat menghadap kubur. Beliau juga bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nah, sekarang tempat ibadah malah mereka letakkan kuburan di situ. Ini contoh. Kalau beragama hanya sekedar ikut-ikutan, tidak mempelajari tauhid dengan benar. Contoh lain. Ada orang yang takut angka sial. Ada yang tahu angka sial itu berapa? Hah? 13, itu syirik. Itu keyakinan syirik. Enggak ada yang bisa menimpakan kesialan kepada kita kecuali karena Allah, disebabkan dosa-dosa kita. Hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, enggak ada sedikit pun bisa menimpakan kesialan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Athiyaratu syirkun, athiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Bagaimana cara menghilangkannya? Tawakal kepada Allah. Enggak usah takut. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung hanya kepada Allah. Kenapa harus takut? Contoh lain. Ada orang yang kalau keluar rumah, dia gak percaya diri kalau gak bawa jimat. Ya. Dan jimatnya macam-macam. Ada yang berupa cincin, gelang, sabuk, ya, sabuk pengaman. Macam-macam. Ada gak yang seperti ini di masyarakat kita? Banyak. Padahal itu syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mempercayai selain Allah tahu perkara ghaib. Bahkan ada iklannya, ketik rek spasi gaib, ya, kirim ke nomor sekian, nanti keluar. Dan ada rubriknya di dalam majalah untuk meramal. Kalau bintangnya Libra misalkan, atau Virgo, maka bulan ini nasibnya begini dan begitu. Jodohnya begini dan begitu. Ini semuanya syirik. Tetapi oleh sebagian orang dianggap itu biasa-biasa saja. Kenapa syirik? Karena yang mengetahui perkara gaib, yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, hanya Allah. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya sebagai contoh saja. Dan masih banyak contoh. Perbuatan syirik, dosa terbesar yang melakukannya siapa? Bukan orang musyrik dan orang kafir, ternyata orang yang mengaku muslim. KTP-nya tertulis beragama Islam. Namun kenyataannya yang dia lakukan adalah amalan-amalan syirik, amalan-amalan kekufuran yang dapat membatalkan Islamnya. Maka kisah ini memberikan peringatan kepada kita. Ini sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Namun, karena kita sudah terlalu panjang, saya tutup saja dengan satu pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari kisah ini. Kisah apa yang saya maksudkan? Hah? Pembunuh 100 orang. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Namun yang bisa kita sampaikan, tapi sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanya jawab silakan. Satu lagi pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu pentingnya menuntut ilmu agama dan keberadaan ulama, orang-orang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat. Coba, masih ingat kisahnya ya? Masih ingat kan? Pembunuh ini datang kepada ahli ibadah. Dia rajin ibadah. Rajin ibadah. Tetapi dia tidak mengerti ilmu agama. Maka dia hanya bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. ketika dia coba-coba mau membimbing orang lain, malah dia menyesatkan. Coba perhatikan. Bahaya kebodohan. Dan bahaya orang berbicara tanpa ilmu. Itu yang dilakukan ahli ibadah tadi. Dia bilang, gak ada pintu tobat untukmu. Padahal dalam syariat Allah, gak ada satupun orang bisa menutup pintu tobat. Ya. Gak ada. Dan bertobat kepada Allah, langsung kepada Allah. Bukan seperti orang Kristen. Datang kepada pendetanya, bikin pengakuan dosa, kemudian bayar sejumlah rupiah. Ya. Gak perlu seperti itu. Langsung tobat kepada Allah. Dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Selesai. Tapi orang ini, dia berani berbicara tentang hukum agama tanpa ada ilmu. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Maksudnya adalah ilmu berupa wahyu yang Allah turunkan. Kalau di masa kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itu namanya ilmu agama. Selain itu, namanya kesesatan. Orang kalau bicara agama, sumbernya dari mana? Oh, tadi malam saya mimpi. Ya. Ada syekh yang datang kepada saya mengajarkan amalan ini. Tapi ternyata, setelah dicek di dalam Al-Quran, tidak ada. Dicek di dalam Al-Hadis, tidak ada. Maka itu sesat. Yakin, pasti. Itu namanya kesesatan. Ilmu agama itu adalah wahyu. Yang Allah wahyukan kepada nabinya berupa dua macam wahyu. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Selain itu, tidak ada namanya kecuali kesesatan. Maka jangan sampai kita berani mengatakan, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, padahal kita enggak tahu mana ayatnya, mana hadisnya. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Ini yang terjadi pada ahli ibadah. Sehingga dia menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Ini bahaya kebodohan. Dan inilah bahayanya. Kalau kita semangat ibadah, tapi enggak mau menuntut ilmu. Dan bahayanya ibadah cuma sekedar ikut-ikutan. Tidak berdasarkan ilmu. Ini banyak. Orang rajin ibadah, tapi dia enggak mau menuntut ilmu agama. Ibadahnya cuma yang penting lihat banyak orang mengerjakannya, itu dia ikuti. Kalau ada yang kelihatan aneh-aneh yang baru muncul, dia curigai itu ajaran sesat. Yang banyak dilakukan orang, itu yang dia amalkan. Tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini bahaya. Ya. Kemudian perhatikan bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Orang yang sudah berada di tepi jurang neraka ini, hanya dengan sebuah fatwa, dengan satu bimbingan ilmu dari seorang ulama, dia bisa diselamatkan. Subhanallah. Dia bisa diselamatkan. Cuma satu fatwa. Tidak ada yang bisa menutup pintu taubat antara dirimu dengan Allah. Selamatlah dia dari neraka. Padahal dia sudah berada di tepi jurang neraka. Ini pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Maka penting sekali mempelajari ilmu agama. Kalau kita begitu semangat mempelajari ilmu dunia, sampai meninggalkan rumah, tinggal di asrama berhari-hari, berbulan-bulan. Padahal ilmu dunia itu berakhirnya sampai di mana? Ya. Sampai pada kehidupan kita di dunia ini saja. Sampai pada urusan mengisi perut saja selesai. Tetapi ilmu agama adalah jaminan kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Mestinya kita lebih semangat. Mestinya kita lebih semangat menuntut ilmu agama daripada ilmu dunia. Makanya ingat sabda Nabi SAW, Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci orang yang pintar dengan ilmu dunia. Apakah ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pelayaran, ilmu mesin. Tetapi pada saat yang sama, dia bodoh dengan ilmu agama. maka Allah benci orang seperti ini. Kalau kita semangat menuntut ilmu dunia, padahal kita butuhkan hanya 60 atau 70 tahun. Ya. Mestinya kita lebih semangat menuntut ilmu agama, karena kita membutuhkannya sepanjang kehidupan kita, dan dia adalah sebab meraih kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Terlebih lagi kalau Allah memberikan kita kesempatan, waktu luang, dan kenikmatan. Ada orang yang mengerti ilmu agama di tengah-tengah kita. Manfaatkan. Ya. Ada waktu luang di sela-sela pelajaran kita, di sela-sela aktivitas kita. Bahkan kalau sudah diprogramkan, ada khusus jam-jam pelajaran ilmu agama, itu yang harus lebih penting kita perhatikan daripada yang lainnya. Yang lainnya kita perhatikan, tapi ini yang lebih penting. Mempelajari ilmu agama, jangan disia-siakan. Kesempatan, kenikmatan, waktu, dan potensi yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ya. Manfaatkan, hadiri majelis-majelis ilmu, dengarkan yang disampaikan ustaz, ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, simak dengan baik. Catat. Catat pelajaran yang bisa kita petik. Tapi di sini Masya Allah, hafalannya kuat jadi enggak perlu mencatat. Ya. Catat supaya enggak lupa. Penting sekali. Kemudian membaca buku-buku agama. Ini bagus, dibuat perpustakaan, mungkin ada buku-buku agama, manfaatkan waktu. Baca buku-buku agama. Sehingga kita suatu saat pulang ke rumah, ilmu agama itu bukan saja bermanfaat bagi kita, bisa kita ajarkan kepada orang tua kita. Ibu bapak kita yang sibuk bekerja, mereka enggak punya waktu. Kitalah sebagai anak yang berbakti. Dan itulah sebesar-besar bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Memberikan nasihat, mengajarkan ilmu agama. Adik-adik kita, saudara-saudara kita, ini kita punya kewajiban. Iya. Jadi, manfaatkan waktu, apakah di selama belajar di sini atau di tempat lain, untuk mempelajari ilmu agama. Dan itu lebih penting daripada semua ilmu yang kita pelajari. Dan terutama ilmu tauhid. Supaya kita tidak terjerumus di dalam perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau kafir kepadanya. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Sesungguhnya masih banyak pelajaran yang lain. Namun ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak ada berarti udah pintar semua. Pertanyaan, jika ada non-muslim berbuat baik kepada kita, baik akhlaknya atau suka memberi sesuatu, apakah boleh membalasnya? Jawabannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka boleh. Orang kafir yang tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tapi apa maksud berbuat baik kepada mereka? Maksudnya adalah berbuat baik dalam perkara duniawi, bukan membantu agama mereka, apalagi sampai ikut-ikutan ibadah mereka atau mengucapkan selamat kamu sudah kafir kepada Allah. Yaitu selamat apa tadi? Natal. Selamat Natal itu artinya selamat kamu punya Tuhan yang diperingati hari lahirnya. Ya. Bukan seperti itu. Tetapi dalam perkara duniawi, contohnya dia butuh makan, kita kasih makan. Dia butuh obat, kita kasih obat. Ataupun kita sengaja berikan dia hadiah supaya dia senang kepada kita. Kalau dia sudah senang, maka lebih mudah kita nasihati supaya masuk Islam. Itulah tujuan utama. Ada orang Arab Badui kafir. Orang Arab Badui ini orang-orang yang kasar, dari gunung-gunung mereka, gak tahu adab. Badui, kasar, kafir lagi. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian minta harta. Wahai Muhammad, berikan aku harta. Sudah minta, kasar lagi. Dan dia kafir. Coba lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW menghadapinya. Wahai Muhammad, berikan aku harta. Kalau para sahabat enggak berani panggil wahai Muhammad, mereka panggil ya Rasulullah, panggilan hormat. Ini kasar sekali. Datang malak. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Bahkan disebutkan dalam kisah yang lain, beliau lagi pakai semacam apa? Pakaian selendang begitu, ditarik sehingga membekas di leher beliau. Coba, yang melakukan siapa? Orang kafir Badui. Oh, para sahabat semua sudah ingin mengambil tindakan. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Beliau memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Satu lembah itu ada dua gunung, di tengah-tengahnya ada lembah. Kira-kira berapa banyak kambingnya? Banyak sekali. Diberikan kepada orang kafir ini. Seperti ini boleh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya harapan, yaitu agar dia mau masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Orang kafir ini langsung bawa kambingnya pulang kampung. Sampai di kampungnya dia berkata, ay qaumi aslimu fa inna muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Coba. Dia ajak semua orang kampungnya, ayo semuanya masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memberikan sedekah tanpa takut dengan kefakiran. Nabi Muhammad kaya atau miskin? Hah? Miskin. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dunia masih punya hutang. Baju besi beliau digadaikan pada seorang Yahudi, belum sempat ditebus. Untuk apa beliau menggadai pakaiannya, baju besinya? Baju besi untuk perang. Nabi gak punya ilmu kebal. Ya, punyanya baju besi. Ilmu kebal, sihir. Ilmu kebal, tenaga dalam, itu semuanya sihir. Itu semuanya syirik dan kekufuran. Kalau kita gak tahu, gampang kita ditipu-tipu, dinamakan ilmu hikmah atau energi hikmah, macam-macam namanya. Ilmu kebal, tenaga dalam, gak mempan senjata, jimat-jimat, semuanya adalah sihir. Rasulullah SAW gak punya ilmu kebal. Beliau punyanya baju besi. Nah, baju besi ini pernah digadaikan kepada seorang Yahudi sampai beliau wafat, belum sempat ditebus. Untuk apa beliau menggadaikan? Supaya untuk beliau membeli beberapa sok makanan. Ya, beberapa kilogram makanan. Ya, bukan untuk kredit rumah atau mobil, bukan. Cuman sekedar membeli makanan. Rasulullah SAW miskin. Ketika ada yang memberikan hadiah harta kepada beliau, ada yang minta, diberikan gak tanggung-tanggung. Ya, beliau gak khawatir, nanti saya jadi fakir, jadi miskin. Ya. Demi agar orang itu dapat hidayah masuk Islam. Jadi, Seperti itu. Boleh kita berbuat baik dalam batasan-batasan, bukan di dalam pelanggaran terhadap agama kita. Iya. Adapun seperti mengucapkan selamat Natal, ikut perayaan Natal, ini namanya pelanggaran terhadap agama kita, bahkan termasuk kesyirikan dan kekufuran. Iya. Ada yang bertanya? Udah pintar semua? Ya. Gak ngerti semua? Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Alhamdulillah saya sudah paham dosa kesyirikan. Lalu bagaimana memandang dosa lain selain dosa syirik yang benar bagi seorang muslim? Ada sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alayh." Orang mukmin itu memandang dosanya seperti dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Seperti itu dia takut berbuat dosa. Kalau dia sudah terlanjur berbuat dosa, itu perasaan di hatinya. Jangan-jangan karena dosa ini saya diazab. Seperti dia duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir kalau-kalau gunung itu jatuh menimpanya. Mungkin enggak? Allah berikan azab, tiba-tiba gunung diangkat, dijatuhkan kepadanya. Mudah bagi Allah. Apa susah? Enggak susah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra 'ala hanfihi faqala bihi hakadha aybi yadihi famarra 'anhu. Adapun orang yang senang berbuat dosa, dia memandang dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Cukup dia gerakkan tangannya, lalat itu pergi. Artinya dia pandang remeh. Dia sudah lakukan dosa, dia anggap enggak apa-apa. Apalagi sampai dia selalu beranggapan enggak apa-apa berbuat dosa, kan Allah Maha Pengampun. Padahal Allah menyatakan nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, aku memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tetapi azabku sangat pedih. Iya. Jadi jangan hanya ingat Allah Maha Pengampun, tapi ingat Allah azabnya sangat pedih. Jadi enggak boleh meremehkan dosa. Dan meremehkan dosa adalah dosa besar. Nah ini. Meremehkan dosa adalah dosa besar. Jadi kadang seorang itu berbuat dosa kecil, tapi dia anggap cuma dosa kecil, remeh. Maka saat itu dia sudah melakukan dosa besar. Karena meremehkan dosa adalah dosa besar. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang dia remehkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan para ulama, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tetapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu, wallahu alam. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.